بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuan-tuan rahmati Allah, insyaAllah pada tengah hari ini kita akan menyentuh sedikit tentang penghayatan Ramadan yang akan kita sambut pada 2-3 hari lagi insyaAllah. Ramadan bermakna panas ataupun terik. Panas ataupun terik, itu makna Ramadan. Adakah bulan Ramadan itu bulan panas ataupun musim panas? Tidak juga. Sekarang musim hujan, musim jerebu ataupun musim semua babi. Ya, kita kalau sebut babi ni lembut-lembut tak sedap. Kita kena sebut babi ni tebal-tebal tu baru sedap. Semua babi. Jadi Ramadan tu maksudnya panas. Mungkin cuacanya panas, kemungkinan. Tapi tak semestinya panas. Terik di sini maksudnya ialah dalam banyak benda tu kita memerlukan banyak kesabaran. Kesabaran yang datang akibat kita berlapar. Kesabaran yang datang terpunca daripada beberapa nikmat yang tidak boleh dilakukan pada sebelah siang. Maka kenikmatan kelaparan yang dipertahankan pada siang Ramadan itulah yang menguji kita. Yang dipanggil sebagai memerlukan kesabaran. Dan Allah Tuhan yang maha berkuasa, yang maha pengasih, lagi yang mengetahui sifat hamba-hambanya, telah membantu hamba-hambanya itu untuk menjadi manusia yang bertakwa dengan ibadah puasa itu dengan dirantaikan segala syaitan. Supaya tidak ada gangguan di dalam peribadatan umat manusia. Kalau kita ada syaitan dibiarkan lepas bebas, ramailah orang yang tak puasa. Dengan alasan aku digoda syaitan, aku digoda syaitan. Sebab itu keistimewaan Ramadan dirantai, dibelenggu segala syaitan supaya umat manusia tidak ada alasan untuk tidak beribadah di dalam bulan Ramadan. Sekarang ni macam-macam alasan lah, macam-macam gangguan. Tanda-tanda yang menunjukkan bahawa syaitan dirantai dalam bulan Ramadan ialah ramainya peningkatan berkali ganda orang datang sembahyang. Sembahyang subuh daripada 4 orang mungkin naik 40 orang. Semayang maghrib daripada 2 sah mungkin naik sampai 10 sah. Semayang tarawih ni tak kira dia bentang tika order kemok lagi. Jadi kenapa yang ramai orang datang bulan Ramadan semayang? Jawapannya sebab setan dah rantai. Setan dah kena rantai, sebab itulah ramai datang. Semua jadi baik lah. Sekarang ni ramai yang tak datang sebab pada setan tak ada kena rantai. Semua pakat dibelenggu oleh syaitan. Itu tanda-tanda yang syaitan dibelenggu dalam bulan Ramadan ini. Yang kedua yang dimaksudkan dengan terik dalam bulan Ramadan, ia terik daripada segi mengawal hawa nafsu. Nak menjaga keseluruhan anggota. Daripada otak, sampailah turun ke kaki. Supaya kita menjadi puasa khusus al-khusus. Maksud puasa khusus al-khusus ialah puasa yang terbaik. Daripada otak pemikiran kita berpuasa, sampailah kaki berpuasa. Mata, tangan, lidah, hati, kemaluan. Sampailah segala anggota juga kena berpuasa. Itu maksud puasa. Tambah tuan-tuan ni kerja di sini, lagi banyaklah kena puasa. Macam-macam jamuan, bukan takat jamuan, jamuan master semua. Lagi kena banyak berpuasa. Habis Ustaz dah tiap-tiap hari Ustaz, ialah kena puasa, itulah nama dia puasa. Cabaran makin kuat. Pahala tuan-tuan berpuasa ni lebih besar daripada pahala orang kampung puasa. Sebab orang kampung apa ujian dia? Dia kau getah. Pucuk paku, sungai. Dia bukannya nampak benda-benda yang tuan-tuan nampak. Jarang orang kampung pakai suka datang kerja, tak ada tuan-tuan. Nak jumpa pondan susah di kampung. Nak jumpa pondan pakai baju perempuan susah, susah. Kita di sini senang. Depan kita relax, lama rok. Kita kata tengok, jadi kot lain. Kita kata ngumpat. Eh, apa nak jadi? Tak suka diri. Berjantan buatlah jantan. Kata diri bapuk. Udah berdosa. Ini tu yang nak kontrol lebih. Semakin tinggi ujian kita, semakin banyak pahala kita. Ini tu yang dikatakan sebagai trik. Nak trik, nak dapat. Boleh tak kontrol lidah? Boleh tak kontrol hati? Ini persoalan hati dalam bulan Ramadan tu. Sebab tu disebut kutiba alaikum siyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu ialah la'alla. La'alla mudah-mudahan. La'allakum mudah-mudahan kamu ni tattaqun, bertakwa. Itu hakikat. Jadi sebelum kita nak sampai kepada Ramadan ini, ada beberapa perkara yang perlu kita lihat. Perkara yang pertama dipanggil sebagai muhasabah. Muhasabah itu maknanya berkira-kira. Berkira apa? Muhasabah ni berkira-kira. Maksudnya ialah berkira dengan yang tahu dulu-dulu. Yang tahu dulu-dulu nilaian puasa kita macam mana. Jadi malam-malam 2-3 hari ni sebelum puasa ni buatlah penilaian. Puasa aku terlepas macam mana? Berapa hari tinggal? Sebab apa tinggal? Puasa aku tahun lepas ada mutu dah. A ke B ke C? Kita nak puasa A. Semua orang nak A. Melainkan influenza A yang kita tak mahu. A yang lain semua kita nak. Termasuklah puasa. Puasa apa nama? Puasa pun kita nak grade A. Nak dapat puasa grade A yang saya sebutkan tadi dipanggil sebagai puasa khususul khusus. Puasa grade B dipanggil puasa khusus. Puasa grade C dipanggil puasa awam. Jadi tahap itu perlu kepada muhasabah. Nak dapat kepada tahap puasa khususul khusus. Mata kita tengok apa? Telinga mendengar apa? Hidung mencium apa? Lidah berkata-kata apa? Tangan menjangkau apa? Kaki melangkah ke arah mana? Hati niat kerana apa? Ini dipanggil tahap yang paling tinggi, iaitu muhasabah. Adakah puasa aku dulu untuk mengelakkan kencing manis? Maka datanglah aku puasa. Adakah puasa tu lepas aku kerana gaut? Doktor suruh puasa untuk mengelakkan gaut. Maka orang yang puasa kerana kencing manis, kerana gaut, kerana sakit, maka tiadalah pahala yang dipanggil khususul khusus. Tahun ini kita buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Yang mana tahun lepas marah-marah, tahun ini kita jadi jangan marah. Sebab puasa tu melatih sabar. Maka bila tuan-tuan dah selesai muhasabah, tuan-tuan berazam pula tahun ini. Kita berazam pula tahun ini. Aku tahun ini aku nak buat apa? Aku tak mau dah tengok benda-benda merapu. Tuan-tuan duduk di pejabat ni habis pukul 5 kerja, balik rumah pukul 7. Syukur pada Allah. Bukan sempat tengok televisyen. Orang yang tak ada kerja tu, tiap-tiap petang cerita Indon. Tiap-tiap petang jamu mata tengok cerita Mexico. Tak pun cerita Puteri Aurora beradu. Letih tuan-tuan. Duk tengok aura orang. Tuan-tuan untung di sini lah. Tuan-tuan ngadap komputer, komputer ngadap tuan-tuan. Itulah. Tapi orang yang tak ada kerja, kerja dia mengadap televisyen. Kalau dia tengok cerita, benda yang berfaedah, tak apa juga. Ni pergi tengok cerita Indon, benda merapu, pakaian menjolok mata. Dulu-dulu kita puasa, mana ada cerita menjolok mata. Bulan Ramadan, cerita Arab dulu. Cerita Fir'aun lawan dengan Musa. Haman lawan dengan Musa. Botak je Haman. Bila tu teringat cerita Arab. Ada tengok ada telefon ramai botak ni, tengok. Ada nazar ke? Jadi tuan-tuan, dulu-dulu cerita baik-baik lah, mana ada cerita baik. Cerita yang menggoda iman kita. Yang merosakkan pahala kita. Yang ni yang kena azam. Target dengan anak, target dengan isteri, target dengan suami kita. Puasa kita tahun ini yang bermutu. Tahun lepas kita terus bangun sahur. Tahun ini kita buat semayang dulu. Tahajud 2 rakaat. Bangun 4.45. Ajak isteri, ajak anak-anak. Buat dulu semayang tahajud. 5 suku baru sahur. Tiap-tiap hari kita buat tahajud. InsyaAllah datang kekuatan. Orang hari ni tu buat sembahyang hajat H1N1, H1N1, sesemua babi. Bagus, bukan kata tak bagus. Tapi masalah dia tiada penyatuan di dalam buat sembahyang hajat. Tiada penyatuan. Contoh saya buat hari ni. Saya ni kerja DO. Pegawai daerah. Datang satu jawatan kuasa ad hoc. Buat proposal untuk buat surau. 4 jawatan kuasa datang. Nak buat surau di taman yang sama. Jawatan kuasa ada 4, surau ada 1. Taman ada satu. Tapi yang nak bina empat. Datang jantan kuasa ini bagi kertas cadangan. Bagi yang ni pula, yang ni pula. Besok yang ni pula. Besok yang ni pula. Sebagai DO, tak kepening kepala dia nak ambil jantan kuasa mana sebagai? Sebagai orang yang nak dibuatkan surau. Cubalah empat-empat jantan kuasa tadi bergabung. Bentuk satu jantan kuasa besar. Kami minta peruntukan tanah, surau dan sebagainya untuk pembinaan surau. Agak-agak senang tak DO tu bagi? Sopalah sekarang. Sana semayang hajat. Sini semayang hajat. Bagus. Tapi mana ada penyatuan? Eh, kamu tak datang semayang hajat di Padang. Ish, buat apa? Anjuran belah sana. Kamu tak semayang hajat di suruh masjid kita. Ish, buat apa orang sana buat? Yang sana, orang sini tak datang. Orang sini buat, orang sana tak datang. Dalam nak semayang hajat tu pun bergaduh. Dalam semayang hajat tu pun nak pun bendera. Bayar. Bendera ni, anjuran kami datang ramai-ramai. Ha, belah sini tak datang. Cuba sekarang ni, dalam wapak macam sekarang ni, letak sekejap bendera dari bawah. Tak kira apalah, mari kita semayang hajat. Barulah Tuhan terima. Sekarang taklah perpecahan wujud sangat, melampau-lampau. Sampai nak semayang hajat, nak minta pada Allah tu pun bawa bendera lagi. Setengah orang dia tengok bendera tu, dia allergic. Anjuran demo, kata dia. Tak bayar. Kita buat anjuran kita pula. Bawa bendera pula kita. Oh, dah, tuan-tuan. Ini punca dia. Balik pada asal balik. Begitulah dengan semayang tahajud. Semayang tahajud tu kekuatan dalaman. Orang kanser pun boleh hilang dengan semayang tahajud. Itu tuan-tuan, untuk H1N1 ini, cuba kita semayang tahajud bulan Ramadhan. InsyaAllah, Allah lindung kita. Allah pelihara kita. Semalam seorang pelajar saya kata, cucu dia masuk hospital tak, H1N1. Tolonglah Ustaz. Buat. Tambah tuan-tuan ni duduk di Kuala Lumpur ni, bercampur dengan segala manusia. Yang makan babi, yang tak makan babi, campur sekali. Let live pula. Saya pergi hospital baru ni, semua orang bertoping. Saya seorang tak bertoping. Takut tuan-tuan. Toping pun nak mahal. Hari ni diumumkan harga siling bagi toping muka. RM5 tuan-tuan. Gila babi tu. Bukan kata tu semua je babi. Babi tu pun letak pada orang negara. Jadi gila babi. RM5 daripada free. Dan naik 40 sen. Naik 50 sen. Naik tinggi setengah. Sampai tahap RM5. Ini yang kata pencekik darah. Punca-punca bala. Dia bukan setakat maksiat banyak. Punca bala tu banyak peniaga menipu. Itu jangan tuan-tuan nafikan. Tak lama nanti tuan-tuan topeng pun susah dapat. Yang ada kahwin senang. Boleh potong baju dalam isteri. Potong. Satu isteri, satu suami. Itu nama ada H1N1. Naik motor dua-dua orang relax. Monty kat tribute light depan. Yang naik kereta turunong. Rasa macam nak tengok topeng dia. Di mana? Sudah susah nak jumpa dia punya topeng dia. Jadi tuan-tuan cuba kita buat dalam bulan Ramadhan nanti. Di samping kita buat semayang hajat pukul 2 nanti. Minta pada Allah Ta'ala. Kita buat semayang tahajud. Bulan Ramadhan minta, ya Allah, selamatkan. Yang paling penting tuan-tuan, peringkat keluarga kita. Qu'an pusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu, jaga keluarga kamu daripada api neraka. Peringkat kita tu. Jangan buat perbuatan-perbuatan yang tak elok. Jangan buat perkara-perkara maksiat dalam keluarga. InsyaAllah Allah pelihara kita. Saya sebutkan kepada 2 hari lepas di hospital. Jabat Kesihatan Kinta, Batu Gajah. Sepatut yang kenanya, nurse dulu. Sepatutnya dia yang duk rawat orang sakit. Sepatut yang awal-awal kena, sesemua babi ni doktor. Tapi berapa ramai doktor yang kena? Berapa ramai nurse-nurse yang kena? Senyumbang dengan pengarah. Lama senyumbang. Saya kata, tuan macam mana keadaan sekarang? Dia kata, Ustaz, sekarang ni peningkatan 100% orang hospital. Daripada 800 naik 1,600. Sehari kemasukan. Setiap hari ada saja arahan yang bertukar. Hari ni arahan lain. Besok arahan lain. Biasa pula arahan lain. Terlalu banyak. Dan kami ni pun, Ustaz, pegawai-pegawai kesihatan ni pun cuti susah. Tak boleh cuti. Payah nak dapat cuti. Dan Ustaz, ramai orang datang ke hospital. Bayaran RM1. Lambat sikit dia pun komplain dalam paper. Lambat sikit mesti. Sedangkan kalau mereka pergi klinik ustaz, lambat juga pun, nunggu doktor tu lama juga. Tapi tak ada siapa komplain lebih pun. Bayar pula sekali cocok 160. Kami pun orang ustaz. Nampak macam mana tak amanah, tunggu jugalah. Kami pun manusia ustaz. Sebab tu kan berkenaan ustaz sebutlah dalam ceramah ustaz. Kadang kami terasa juga ustaz. Marah-marah dia. Kami pun orang ni letih juga, takut juga. Tapi saya kata pada dia, tuan, insyaAllah tuan ni amanah. Orang yang duduk dalam bidang ni amanah. Yang keduanya ibadah. Tuan-tuan jaga orang sakit. Tuan-tuan rawat orang sakit. Tuan-tuan bagi perkhidmatan pada orang sakit. Bukankah Nabi kata, orang yang jaga orang sakit, orang yang sakit tu Allah bersama mereka. Sebab itu jarang doktor sakit, jarang nurse sakit. Sebab Allah jaga dia. Saya minta pada tuan, ajar pada anak-anak buah tuan supaya ikhlas buat kerja. Allah Ta'ala akan lindung tuan-tuan. Sebab Nabi dah kata dah, ihfazillah yahfazka. Kalau kamu jaga niat kamu, jaga Allah, jaga peraturan kerja, amanah dengan kerja, niscaya Allah memerintah, Allah akan memelihara kamu. Ayat ni yang mesti ada sifat keyakinan kita dalam menghadapi wabak-wabak yang macam ini. Selain daripada amalan-amalan yang tertentu yang disebut oleh Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kedua, bila kita dah berazam untuk memperbaiki amalan dalam bulan Ramadan, maka kita pun masuk fasa yang kedua, iaitu dah melangkah ke dalam bulan Ramadan. Bila masuk saja dalam bulan Ramadan, kita mesti ada satu lagi sikap, satu lagi kekuatan semangat, dipanggil sebagai iltizam, kesungguhan. Kalau tidak tuan-tuan, masuk bulan Ramadan, aku nak bangkitlah semayang tahajud. Pah, besok kita bangkit semayang tahajud. Pah ya, kita bangun ya. Besok isteri kejut 4:30. Bang, tahajud. Kamu seorang udah lah. Wakil untuk abang. Sebab apa jadi macam itu? Sebab tak ada kekuatan semangat. Ramadan ni kena semangat. Bila kita semangat, kita boleh buat. Masalah kita masih tak semangat. Saya ni pun sehati. Bukannya orang sihat dengan tuan-tuan. Setiap hari kena makan ubat. Puasa, kena puasa. Ubat macam mana nak makan? Kekuatan semangat mesti ada. Ini belum puasa. Dah tahu lah. Aku tak boleh puasa bulan ni. Aku sakit. Belum masuk lagi dah niat tak puasa. Ini dikatakan lemah semangat. Kekuatan semangat kena ada. Apa yang tuan-tuan dah azamkan tadi? Mula-mula muhasabah. Yang keduanya azam. Yang ketiganya iltizam. Semangat, kekuatan semangat, istiqamah. Apa yang tuan-tuan nak buat pada Ramadan tahun ini? Semua memerlukan istiqamah. Tarawih. Tak boleh buat di masjid. Tuan-tuan buat di rumah. Tapi buat, tetap buat. Sedekah pada orang miskin. Tak banyak, sikit. Tak sikit, banyak. Tapi pelaksanaan kepada adab mesti kena buat. Ini adalah bulan yang sangat pemurah. Nabi Muhammad menjadi lebih pemurah daripada bulan lain bila masuk bulan Ramadan. Sahabat-sahabat Nabi menyambut Ramadan dengan penuh kesukaan, lebih daripada kita suka menyambut hari raya. Saya ulang balik. Sahabat Nabi bila sambut Ramadan, lebih mereka suka daripada kita sambut hari raya. Kita hari ni sambut Ramadan tak suka. Sambut raya tu suka. Iklan raya dah terbit. Rakaman Aidilfitri Sendaloka dah keluar dah. Datanglah beramai-ramai. Tak sikalah rakaman Sendaloka Aidilfitri di TV3 Alam Sentral. Pakaian baju raya. Padahal penyimpan muha besar tu, baju pun tak pakai lagi. Duduk di rumah relax. Anak bulan pun tak tengok lagi. Lama dia duduk di rumah. Kita dah sibuk raya. Sebab kita suka dengan raya. Berbeza dengan sahabat. Sahabat suka dengan puasa. Saat-saat macam ni wajah semua berseri-seri. Semua riang gembira. Semua persiapan kekuatan dah dibuat. Orang kita belum lagi pun. Masih tertanya-tanya. Puasa bila? Lah, nak turi lah. Iya ke? Bukan minggu depan ke? Udah. Punya tak ambil berat tuan-tuan. Dia bukannya tahu apa puasa bila tengok anak. Tengok anak bulan bila. Dia bukan tahu. Dia tak tahu langsung. Dia tak tahu langsung. Yang dia kisah, Manchester menang 1-0. Ha, yang tu dia ambil tahu. Dia ambil tahu Liverpool kena hentam 6-1. Ha, yang tu dia ambil tahu. Tapi anak bulan, apa pun dia tak tahu. tanya tarawih pun tak tahu tanya itu, pun tak tahu tanya itu, pun tak tahu. Sebut hari raya, tiga baju Melayu siaplah. Songkok panjang, setengah panjang, pendek mana. Ini untuk hari raya punya. Tapi ibadah puasa tidak mahu. Ibadah puasa tidak mahu. Ini satu kesilapan besar. Raya ni tuan-tuan. Raya ni kalau tak ada puasa, nak raya apa? Dia mesti puasa dulu, baru datang raya. Raya ni pasal ketiga. Tapi hari ni orang melangkau daripada pasal kedua, pasal pertama, pasal kedua terus melangkau kepada pasal yang ketiga, iaitu sambutan hari raya. Ha, yang ni yang jadi masalah. Kita sekarang ni nak puasa, belum tentu sampai lagi puasa pun. Asri Rabbani tak ada. Tak apalah dia tak ada tu pun, pahala dia banyak. Buka azan, suara dia. Buka mengaji Quran pun di radio, suara dia. Doa tengah malam pun, dia juga. Takbir raya pun, dia juga. Tak apalah dia mati pun. Pahala banyak. Pahala azan tu pun sikit punya besar kepala. Naik terangkat ke langit. Tiap-tiap kali orang azan. Tak tempat puasa dia. Kita pun belum tentu lagi. Bulan ni bukan takat asri mati. Barang pun mati. Tuan-tuan kena barang. Dia mati juga. Antara para mati dengan asri mati, jauh beza. Antara Yasmin mati dengan asri mati, jauh beza. Yasmin mati, semua keluar dalam TV radio. Sampai buat Yasmin dalam kenangan. Asri tak ada dalam kenangan. Sedangkan banyak sumbangan Rabbani asri itu dengan Yasmin. Apa ada faedah pada Yasmin? Duk tunjuk babi dalam filem ni. Tentu tengok filem sempek, Cina duduk potong daging babi. Budak Melayu masuk, minum, makan dalam dia. Adakah itu nak ditunjukkan imej satu Malaysia? Sampai beralah dengan orang yang makan babi. Bila datang semua babi ni, kita ulah. Ini yang di-highlightkan dalam filem ni. Buat apa kita nak kenang dia? Tapi yang kita kenang asli. Ayat faedah. Banyak sumbangan dia. Membawa orang minat pada nasyid. Bawa orang minat pada Quran. Tapi banyak mana ada orang nak buat kenangan. Asli dalam kenangan. Yasmin ada. Keluar dia tiap hari. Cina-cina pakat siarkan dalam hotel-hotel. Dia buatkan pula tayangan perdana filem-filem dia. Siapa nak tengok? Ha, ini yang kita kena faham tentang masyarakat kita hari ini. Yang kita harus mengikut arus. Kita tak ada peduli. Yang kita ambil aktifah daripada kematian orang-orang ni. Kita pun belum tentu lagi sempat menyambut Ramadan. Tak petang ini. Tak petang lusa. Kita pun tak tahu. Saya tanya malam ni nak balik Ipoh. Tak malam ni ke? Aksiden di Hulu Ipoh ni. Tahu? Kita tak tahu. Yang pentingnya ialah niat sudah sampai. Niat puasa tu sudah sampai. Puasa belum sampai lagi. Tapi pahala niat sudah sampai. Ini pahala puasa tak ada sebab tak ada niat. Nak raya dulu. Niat nak raya tak ada pahala pun. Pahala niat ni penting tuan-tuan. Sebab ada orang perempuan faham. Dia kata ustaz. Macam kami ustaz tak ada penuh-penuh puasa ustaz. Ada seminggu cuti. Asyik puasa tak penuh. Asyik tak penuh puasa. Orang laki-laki seronok je ustaz. Tiap-tiap hari boleh puasa. Banyak penuh pahala demo ustaz. Allah ni maha adil. Kalau Allah tu tak adil, orang perempuan tak ada haid. Bila perempuan tak ada haid, kan teruk orang perempuan. Mana nak bangun sahur? Tuan-tuan dah kahwin 4 tahun. Siapa yang bangun sahur pagi-pagi? Taubatlah hum. Suami yang bangun. Henti ke lah. Isteri juga yang bangun. Siapa nak masak makanan? Suami ke isteri? Siapa nak basuh pinggan lepas buka puasa? Sebelum tidur, siapa basuh pinggan? Ha, tu terfikir kan? Nak pergi pasar Ramadan beli lauk. Siapa keluar? Suami dah kata, kamu-kamu keluar. Parking tak ada. Relax. So, nunggu klasik nasional. Tengok. Isteri lah. Habis duduk frequent. Segala beg plastik. Nak beli lauk. Suami tu lah kata ekor dia lambat waktu ni. Nak lambat, apa sikit punya banyak ke barang nak beli. Nak berlanggar dengan Bangla lagi, dengan Vietnam lagi, berubuk lagi punya ramai. Kamu relax dalam kereta. Kalau lah orang perempuan pun kena puasa juga sebulan penuh. Allahu Akbar, seksanya kan zalim Tuhan tu. Sebab tu Allah bagi cuti, sebab Allah sayang. Allah sayang. Kamu lah keluar, kamu tak puasa. Okey, waju dia pergi. Kawan tak puasa. Yang ni yang kata Allah tu maha adil. Habis tu ustaz macam makcik ni ustaz. Allah tak sayang ustaz. Kenapa pula Makcik dah bersih, Ustaz tak ada dah. Tiap-tiap hari bersih Ustaz. Allah, kalau makcik pun nak datang haid juga payah lah makcik. Umur dah 60. Kalau datang haid boleh mengandung. Tuan-tuan boleh bayang tak perempuan 64 mengandung? Makcik buat apa ke hospital? Ni ha, dalam bulan mengandung ni ha. Taulah telesemia pun ada, macam mana pun ada, gaut ada, riantong ada. Nurse pun marah makcik, dia kata makcik ni rehat lah makcik, kata tak tahu beranak makcik. Oi. Tak seksa opah tu nak salin lagi. Opah dapat anak, anak dapat opah tu ni. Opah dapat anak, anak dapat cucu opah, macam mana cerita ni? Sebab tu Allah bagi rehat. Tak 50, tak bayar lagi haid-haid. Puasa direct. Pasal Allah sayang pada orang perempuan. Sebab tu bila kita faham macam tu, orang perempuan jangan kisah. Walaupun dia tak puasa hari ni, tapi dia dapat pahala puasa. Macam mana Ustaz? Tak puasa, dapat pahala puasa. Macam? Sebab dia masak untuk suami dia. Dia sediakan jadual apa juadah untuk suami dia. Bukankah Nabi kata, siapa yang bagi orang makan ketika berbuka puasa, orang itu akan dapat pahala orang berpuasa tanpa dikurangkan sedikit pun pahala orang yang makan makanannya. Jadi kalau suami itu buka puasa, anak 5 orang buka puasa, isterinya masak, 6 pahala puasa dapatkan isteri. Mana ada zalim Tuhan? Masalah dia, Ustaz, saya tak matang. Itu siapa masak? Nasi kandar pelita tak? Mamak pelita lah dapat pahala. Itu masalah kita. Jadi agak-agak rajin-rajin lah masak. Janganlah bungkir semua. Ini tak betul hak cuti pun beli. Cuti pun beli juga abang. Kita belilah banyak. Malah lah abang. Tak dapat pahala. Baik masak. Masalahnya Ustaz, saya tak dapat pahala juga lah Ustaz. Kenapa? Belum dapat suami. Kalau belum suami kahwin. Masalahnya, insyaAllah 66 tahun makcik yang paling tua minta cari jodoh. Sekarang ni stop 66 umur dia. Ya? Yang paling muda 26, yang paling tua 66. Tolonglah jari Ustaz sunyi malam-malam Ustaz. Siapa nak boleh umur 66. Nak lagi kahwin jodoh. Ada orang tanya Ustaz, sudah 66 nak buat apa Ustaz, tua-tua Ustaz. Biar dia berkahwin. Dia mertahulah nanti nak buat apa. Pergi kahwin dia. Tak payahlah kita susah hati nak buat apa, nak buat apa. Kita ni kadang-kadang fikir yang muka-muka. Sudah tua-tua nak buat apa Ustaz, menyemak ke lambu Ustaz. Orang sekarang tak pergi ke lambu dah Ustaz. Jadi tuan-tuan kita lihat balik. Yang iltizam yang kita buat, Allah Ta'ala bagi. Allah kata, Nabi kata, tasumu tasih lakum. Puasalah kamu. Puasa tu menyihatkan kamu. Puasa ni menyihatkan kita. Mana ada orang sakit bulan puasa? Darah tinggi okey, cemani okey. Semua okey. Lepas raya tu pun okey. Oh. Lemang 6 batang pagi raya. Eh. Daging, subhanallah. Setengah ekor lembu tu dia sorak. Itu macam mana tak masuk cerita? Bulan Ramadan ni semua sihat. Yang pakai spek, buka spek. Mata semua terang elok. Semuanya sihat. Nabi sebut dalam hadis, orang yang berpuasa memang Allah Ta'ala sihatkan. Sihatkan apa? Sihatkan minda. Tak payah nak marah orang. Sebab aku puasa. Nabi kata, siapa yang nak marah, ingat aku puasa. Siapa yang nak marah pada orang, redakan kemarahan. Sebut, aku puasa. Bila nak tengok orang-orang pakai menjolok mata, aku puasa. Sihat. Nak mengumpat, aku puasa. Kalau tuan-tuan sebut, aku puasa, aku puasa, aku puasa. Baiklah tuan-tuan. Sebab tu dia semua sebut perkataan, anas asum, aku puasa. Aku orang yang berpuasa. Anas sa'im, aku orang yang berpuasa. Tuan-tuan tak boleh cakap Melayu, cakap Arab. Anas sa'im, anas sa'imun, aku puasa. Macam hang seorang puasa. Anas sa'im, dia tak faham lah. Anak su'ay apa makna? Haa, tu lah tu mengaji tak nak mengaji. Kalau tuan-tuan sebut aku puasa, dia kata kita pula. Ingat kamu seorang puasa. Aku pun puasa lah. Haa, sebut anak su'ayim. Aku berpuasa. Bila aku berpuasa, tak marah. Bila aku berpuasa, kita tak pukul anak. Bila kita berpuasa, kita takkan pukul isteri. Bila kita berpuasa, nikmat yang ada atas meja ni, semuanya merupakan nikmat. Syukur pada Allah. Duduk di bumi Malaysia ni syukur tuan-tuan. Macam-macam nikmat. Buah rambutan banyak, durian banyak, langsat banyak. Makanan banyak yang tak ada gula je. Itu je dalam. Dan gula pun bersyukur tak ada. Saya tak kisah walaupun nama saya bukan Aiman. Saya tak kisah gula saya tak ada. Walaupun saya bukan nama Aiman. Selalunya je tak kisah Aiman je. Orang duk sibuk cari gula. Saya relax. Saya dah 6 tahun tak makan gula. Itulah kelebihan penyakit kencing manis. Jadi tuan-tuan kalau nak selesaikan masalah gula, doa lah pada Tuhan. Minta-minta lah dapat kencing manis. Gula tak jari dah tuan-tuan. Baik, yang seterusnya. Kita dah masuk dalam bulan Ramadan, fasa yang kedua. Selain daripada mengawal, lahiriah, zahiriah, anggota-anggota fardu, anggota-anggota yang wajib, kita kena ambil juga benda sunat. Benda sunat Nabi kata, pahalanya macam pahala wajib. Benda wajib pula dinaikkan darjat 70 kali ganda pahalanya. Semayang zuhur bulan Ramadan 70 kali ganda bulan biasa. Semayang terawih bulan Ramadan dapat pahala semayang wajib. Jangan tuan-tuan sebut tak semayang terawih. Sunat. Tak tadarus. Sunat. Tak ada sedekah. Sunat je. Ini orang yang rugi. Orang yang rugi bila tuan-tuan sebut sunat je. Biar aku tidur. Tidur pun dapat pahala kemudian. Salah tu tuan-tuan. Tidur yang dapat pahala. Kalau tak tidur, buat maksiat, tidur tu baru pahala. Bukannya tidur lepas subuh sampai 6 petang pahala. Hari Sabtu Ahad, tidur lepas sahur. Lepas subuh dia terjun dah kata tidur. Sudah-sudah pukul 2 petang. Habis 2 petang semayang zuhur. Bagi salam belah kiri ya, terus tidur balik atas jadah. 6 petang baru bangun semayang sah. Mandi-mandi-mandi, pergi pasar Ramadan, beli 2 lauk. Pukul 7 suku, buka puasa. Dalam duk makan kurma tu dia boleh komplain. Entah lepas ya. Sekarang ni puasa, tak rasa apa langsung. Lapar apa pun tidak, kata dia. Memang tak lapar lah kamu tidur pukul 6. 6. Nak tidur, nak lapar ke benda apa. Orang macam ni tak dapat manfaat fadilat puasa. Yang tidur tu kalau buat maksiat, lebih baik tidur. Ini tuan-tuan tak ada apa-apa, apa sebab nak tidur? Kerja macam biasa, Rasulullah pun perang dalam bulan Ramadan. Kita belum suruh perang lagi. Baru setakat pergi kerja. Letih lah. Lapor, merungut setiap hari. Lapor aku. Aku kalau pukul 3 macam ni, tak tahan aku buka. Nampak lah. Punya jahat hati perut. Aku kalau pukul 3 macam ni sakit lagi, aku tak tahan, aku buka, aku tak kira. Tahun depan aku qada. Ini orang yang tak kuat semangat. Ambil tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan kena ambil terawih. Tak boleh buat di masjid, di surau. Tak boleh di surau, di rumah. Di rumah pun boleh buat terawih. Jam apa semayang jemaah dengan isteri dan anak-anak. Atau tak siapa nak sebut selawat. Tak bayar selawat pun tak apa. Itu yang orang tak semayang terawih di rumah. Sebab dia kata, makcik tak tahu selawat-selawat ustaz. So makcik buat apa? Nengok TV lah. Ay ya Allah. Tak bayar tak apa. Benda tu bukannya wajib. Buat-buat. Tak mau buat sudah. Tuan-tuan silakan semayang terawih. Buat. Nak buat 8 pun boleh. Nak buat 20 pun boleh. Dua-dua betul. Yang tak betul, yang tak buat. Yang tak buat, lepak ni nasi kandar, main dam. Relax, main dam. Ha, yang tu yang tak betul. Kita 8 pun betul, 20 pun betul. Yang bergaduh macam apa? Woi, 20, bidang. Sosok. Yang 20 pula kata, woi, 8, pemalak. Dengan Tuhan pun berkira. Eh, ya Allah. Bulan puasa, lepuk-lepuk. Ini perangai di Mesir. Budak-budak Mesir di Universiti Al-Azhar. 3 hari, 4 hari puasa inilah kerja mereka. Yang buat 8, kutuk yang 20. 20, kutuk yang 8. Lalah dua-dua tak semayang. Pumpah, pumpah. 8 pun betul. Sebab Nabi buat. Dia pun lebih membuat 8. Janganlah kita marah yang 20 marah 8. Apalah mereka tak duduk berkira dengan Tuhan. Tuhan bagi nikmat punya banyak. 8 rukaatnya buat lagi. Sebab apa Allah bagi buat 8? Nabi buat 8. Sebab berapa banyak orang yang kerja malam? Dia masuk kerja pukul 10 malam. dia saja kilang masuk pukul 10 malam. Kurang-kurangnya dia boleh buat 8. Kalau lah kata 20, tak boleh buat lah maklum tu. Panjang tahun tak boleh buat terawih sebab 20. Allah, Nabi buat 8. Ha, buat 8. Silakan. Ada hikmah, ada orang yang boleh buat 8. Kenapa kita buat 20? Sebab kita tak ada kerja malam. Buatlah 20. Takkan kita relax-relax malam tak buat 20. Masa banyak. Balik rumah pun makan laksa je. Balik rumah pun tengok TV je. Daripada tengok TV, baik sembahyang. Sebab itu Umar buat 20. 8 pun betul, 20 pun betul. Dua-duanya ada dalil masing-masing. Yang kita bergaduh pasal apa? Bida'ah sana, bida'ah tak payah. Dua-dua betul. Ini tidak. Yang mendam tu yang yang tak sembahyang tu lah betul. Sambil tu mendam relax. Aku dengar semalam orang masjid bergaduh ya. 8 dengan 20. Sambil tikam. Aku dengar macam tu juga. Entahlah dia mana tu. Semayang-mayang bergaduh. Ha-ha. Buah-buah haji tu. Harga haji tu. Demo pula tak bergaduh tu. Padahal demo bukan semayang. Kita yang semayang nak bergaduh apa. Cuma saya minta. Yang buat 8. Takkan lakuk 10 minit. Kalau nak tiru Nabi betul-betul buat 8. Bagus. Kenapa buat 8? Aku ikut Nabi. Nabi 8. Bagus. Nabi buat 8. Berapa jam? Hang buat 8 berapa jam? 10 minit setengah. Kalau nak tiru Nabi betul-betul, buat lama-lama. Nabi satu muka, satu rakaat berapa muka? Hang lepas rakaat, inna a'tayna, tu pun bagi dua. Waladhalin amin, inna a'tayna kal kauzat, Allahu Akbar, Allah bagi dua. Kita nak kata kita betul. Kalau betul hang 8, hang ikut A sampai Z lah. Kita pun tak betul, tiba kita nak kata orang salah. Betul Nabi buat 8 di masjid, tapi 8-nya panjang mana? Tak kurang 3 jam, 8 rakaat kamu? Tak pernah sampai 3 jam. 30 minit pun tu kira rekod lah. Lama, okay, ustaz ni baca 8 rakaat setengah jam. Lama, gila. Gila saja. Kamu lah gila, ustaz tak gila. Ini penyakit kita tuan-tuan. Kita kata kita nak ikut Nabi. Kalau nak ikut-ikut betul-betul. 8 rakaat tuan-tuan baca. Satu rakaat Nabi berapa juzuk? Berapa juzuk tuan-tuan? Bukan kata muka surat. Juzuk. Sebab itu kalau orang buat 20. Lantak je lah tuan-tuan. Selina Umar buat. Tapi masalah dia ustaz. Nabi tak buat. Memang Nabi tak buat. Tapi Nabi kata ikut apa yang khalifah aku buat. Addu alaiha bin nawajib. Apa yang khalifah aku buat, ikut. Umar buat 20, silakan ikut. Itu sunnah aku ikut. Orang Melayu ni, dengan orang Melayu dia berani ke? Mari puak-puak bangsa lain dia tak berani. Oh, dengan orang Melayu dia tekan sungguh. Dengan puak-puak lain, puak-puak gelap pun cukup lah. Tak berani lah. Dengan Melayu ni, panggil bida'ah haram. Nampak buat 20 tu, sesat, sesat, 20 sesat. Ui, kemas ni. Tuan-tuan bawa dia pergi umrah waktu bulan puasa. Dia haji, aku sponsor kamu haji. Buat umrah Ramadan. Sekarang tu, tu imam Mekah tu, buat 20 rakaat. Kamu pergi cakap kat dia. Syekh, anta bida'. Anta bida'. Agak-agak tuan Arab tu buat apa dia? Dia sepak bisu tu. Kamu dengan orang Melayu kamu berani lah. Bida'ah, bida'ah, bida'ah. Penyepak dia kecil. Pergi tegur tu imam Mekah. Dia pun buat 20 je. Ini pun dah, Syekh, hantar bida'ah, hantar bida'ah. Dia bagi sekali tuan-tuan. Dia hubung ni, boleh pergi ke depan balik. Dengan kita boleh lah, bergaduh-bergaduh, mungkak-mungkak sama-sama kita. Macam kita kecil-kecil sama. Orang Melayu ni beralah, dia tuan-tuan. Beralah, dia tinggal beralah. Tapi janganlah duk tekan. Tekan 20 betul, 8 betul. Yang tak betul, yang langsung tak buat. Yang tak betulnya 8 cepat, 20 cepat, tak apa dia kejar, tak tahu. Tarawih maknanya rehat. Rehat. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Rehat, rehat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rehat. Tak boleh laju-laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Eh, letih tuan-tuan. Sampai walau dalin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada rehat langsung imam. Walau innal insana lafi khusr. Makmum, bila nak dia Fatihah? Kesian makji di belakang langsir. Asyik ia kena budu, imam rukuk. Asyik imam rukuk, makji ia kena budu. Mana dia lalu nak ngejor? Wafi Fak kata, tak ada lalu, ustaz. Laju benar tu imam, ustaz. Nam harakat ustaz je, tuan-tuan. Asyik makji buat apa di belakang? Makji tidur lah. Ustaz. Merapu nak ikut ustaz, laju benar ustaz. Ini nama dia imam tak warok. Imam jahat ada dua. Imam jahat ada dua tiga. Yang pertama imam jahat bila dia berdoa, dia baca doa untuk dia. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya. Ha tu. Tuan-tuan pun di belakang tak tahu apa. Amin. Amin. Tu imam tu jahat. Tu imam jahat nombor dua tu apa? Dibacanya ayat banyak-banyak. Dibacanya ayat jela banyak. Menggeletar dah kaki kita. Ha tu jahat. Yang ketiganya imam jahat tu apa? Bila dia baca sampai makmum tak sempat nak baca yang rukun pada makmum. Ini tiga jenis imam yang dipanggil tak warak. Sebab tu imam kena warak, semayang elok-elok, tenang-tenang. Nak pergi ke mana semayang tarawih? Pelan-pelan. I'tidal tuma'nina, sujud tuma'nina, rukuk tuma'nina. Supaya semua dalam keadaan tenang semayang. Begitulah juga dengan Bilal. Bilal pun kena tenang. Jangan gupuh-gapah. Allahumma salli ala Muhammad. Tak payah nak berlawan surau sana dengan surau sini. Ini tengah dia semayang, dia dengar yang mic tu, speaker surau belah sana. Allahumma salli ala Muhammad. Jaga aku. Lepas aku ni jaga, aku pun boleh buat je ke. Habis-habis semayang tu dia pulas sampai out minta. Dia pulas habis. Lawan padat muka dia. Ha, baru dia tahu speaker dia berkuat. Masuk tiga hari pecah fikir. Yang ni tak kena. Sebut elok-elok. Allahumma salli ala Muhammad. Yang jawab pun pelan-pelan. Sallallahu wasallam alaih. Kan tenang. Tak payah menjerit-jerit. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Ustaz, kalau saya tak sebut tu, ustaz, tak sebut pun tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Diam. Sudah sebut. Boleh tak? Boleh? Tak ada selawat ke? Bida'ah. No. Kalau bida'ah tu masuk neraka ke? Yalah sesat. Takkah selawat pun bida'ah? Besok masuk neraka, malaikat tanya. Sekejap. Kamu dari mana? Saya dari botol. Apa yang maksud neraka? Selawat masa semayang tarawih. Ya ke? Malaikat cek tengok. Silap kot kata dia. Takkan selawat masuk neraka? Dia tak jatuh bida'ah. Sebab habis salam, habislah semayang. Apa yang tuan-tuan buat lepas semayang, itu bukan semayang. Yang tak bolehnya, selawat tengah semayang. Allahu Akbar. Fadlan minallahi ta'ala. Yang tu pom-pom sesat. Yang tu baru bida'ah. Sebab dibuat dalam semayang. Sekarang ni sudah habis semayang. Lantak lah. Tuan-tuan nak minum air pun boleh. Grok-grok-grok-grok habis minum air. Selepas dalam. Nabi ada minum air ke? Apa pula tak boleh? Boleh. Dah habis semayang. Semayang tarawih. Dua rakaat habis. Dua rakaat habis. Dia bukan semayang berturut-turut-turut. Tuan-tuan kena faham. Di setengah orang dia tak faham tarawih tu. Dia faham tarawih tu tak boleh buat apa. Masih lagi dalam semayang. Ini rakaat ketiga, ini rakaat keempat. Tak. Dia dua-dua-dua-dua. Lantaklah tuan-tuan nak buat apa-apa. Habis dua rakaat, tuan-tuan nak turun balik rumah. Mana yuk? Balik rumah. Makan laksa. Dia teringat dalam semayang tadi. Habis makan laksa, dia petang balik ke surau. Sudah makan? Sudah. Tak apa. Habis dua rakaat. Ha, ke mana pula kamu? Ada kerja agak-agak, boleh makan. Balik makan agak-agak pula. Tak apa, sampai bila? Sebelum subuh. Itulah, dia bukan mesti habis sejam setengah. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan nak sebut fadlan minallah pun boleh, nak sebut selawat pun boleh, al-khalifatul ula ka, al-khalifatul sani ka, ataupun langsung tuan-tuan tak nak sebut, diam pun boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Le, dah 3 minit tu imam ni rehat. Sebab itulah orang tua-tua dulu cerdik daripada kamu menung. Baik selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sebab dia. Sebab nak bagi rehat. Kita sekarang bila tak sebut apa menung, kenanya Tok Imam tu dia 5 minit dia. Lepas tu nak buat apa? Tak ada selawat yuk. Bida'ah. Sebab itulah datangnya orang tua-tua dulu dia buat. Jadi janganlah katakan dia sesat. Dia buat supaya masa tak terbuang. Tu tujuan dia. Dan yang kedua, Tok Bilal pun selawat betul-betul. Tak payah menjerit-jerit. Ya, tak payah menjerit. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah wa ma'umiratan wa rahmah. Tak payah. Letih. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Pelan-pelan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pelan-pelan. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu wasallam alaihi. Yang kita sambung pun pelan-pelan. Bila Tok Imam, Tok Bilal baca kuat-kuat, dia mempengaruhi kita. Allahumma salli ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina wa maulana Muhammad. Bila Nabi. Nampak tak bunyi dah? Budak-budak yang main di luar tu apa tak lagi? Lambat lagi. Ini pun penyakit. Penyakit main-main dalam semayang. Jadi kita tak mau macam itu tuan-tuan. Budaya macam itu tak mau. Yang kedua, tentang buka puasa. Sunat diawalkan berbuka puasa. Sunat. Bukan membuka puasa awal tu pukul 6.30 tuan-tuan dah buka. Waktu maghrib 7.25. Tuan-tuan buka 6.30. Ayah bang, dah buka maghrib. Dah maghrib ke bang? Dah buka puasa. Ustaz Kazim kata sunat mengawalkan berbuka. Itu pun bengong juga. Awal buka puasa tu selepas waktu berbuka. Janganlah sibuk nak numbuk sambal. Lalunya gitulah berlaku. Dia tengok lauk atas meja, dia suka tanya benda tak ada. Sambal tak ada ke pak? Dia duk cari benda tak ada sedangkan lauk yang lain banyak. Kalaulah ada sambal pak sedap, pak kan. Lipah ni pun dah kesian kat suami. Tumbuk sambal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tumbuk sambal. Yang ni yang makruh. Meleleh air mata jatuh dalam suruh sambal. Tuan tengok dia tumbuk sambal. Dia tumbuk muka kita. Apa pun orang tua ni. Aku pun lapor juga. Itu yang hancur jabir tu tuan-tuan. Cuba kita fikir lelok. Benda yang ada silakan. Jangan lewat-lewatkan berbuka. Ustaz. Kalau kita lewat buka, pahala banyak dah Ustaz. Tak ada pahala dah. Sebab, bila dah tak puasa. Tapi rasa pahala saya banyak Ustaz. Sebab setengah jam saya lewat, maknanya ekstra tu Ustaz. Tak ada maknanya tuan-tuan. Tak ada makna. Ada orang telefon saya daripada Lubuh Raya, dekat Kuala Kantar, dekat Terowong tu, naik bukit. Kereta dia, terbakar-bakar, terus keluar asap tuan-tuan. Telefon. Dia kata, Ustaz, saya dekat Lubuh Raya ni. Masalah. Saya buka, saya tak buka lagi Ustaz. Saya masih puasa lagi Ustaz. Kereta rosak Ustaz. Setitik air pun tak minum lagi Ustaz. Sekarang soalan saya ni puasa ke tidak? Maknanya dah buka puasa. Masalah dia Ustaz, saya tak makan pun Ustaz. Betul lah tak makan, tapi time dia 7.20 buka puasa maghrib habis lah tu. Yalah, tapi saya tak makan lagi Ustaz. Walaupun abang tak makan, abang tak dikira dah habis puasa. Jadi saya kena makan lah Ustaz. Kalau ada benda, makan-makan lah. Tapi tak ada benda Ustaz. Kalau tak ada, abang ambil lah air tangki tu, minum lah. Tengok lah apa yang patut, air bateri ke, air tangki ke. Orang dah kata tak puasa, dah tak puasa. Tanya macam-macam. Ni menyakit, kereta dia rosak, dia ingatkan boleh ingat sampai kipuk. Rupa atas jalan, petang bukit tu dia rosak lah. Dia kata Ustaz, saya sekarang tak buka lagi Ustaz. Abang dah dikira tak berpuasa. Ustaz, saya puasa di Ipoh. Saya puasa di KL tahun pukul 5.55. Jadi boleh tak Ustaz, saya terbang ke Labuan. Sana pukul 5.30 dah buka Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh. Jadi tak cukup time Ustaz. Memang tak cukup time. Tapi dah kamu pergi di sana, ikut time sana lah. Oh, dia tak ikut time Kuala Lumpur. Sekarang abang di Labuan ke di KL? Di Labuan, dia ikut Labuan lah. Oh, kalau gitu tiap hari lah Ustaz. Sahur di ikut ya. Silakan. Cukup sebulan bankrupt tu. Ini pun penyakit tuan-tuan. Sebab tu kita kena belajar puasa ni balik. Supaya semua orang, bila tuan-tuan buka puasa, Satu, yang pertama benda dah hilang. Benda dah hilang. Bila benda dah hilang, asal orang azan je, balon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Setengah tempat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Fatihah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Siapa suruh ni tu? Ini yang makruh. Siap baca doa selamat lagi. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka. Siap pejam mata juga. Alhamdulillah rabbil alamin. Mana rumah saya? Yang kamu baca doa buat apa? Tuan-tuan kalau jumpa orang baca doa waktu buka puasa, biarlah dia baca doa. Tuan-tuan makan. Tidak ada sunat-sunat makruh memanjang-manjangkan. Baca bismillah, makan. Eh tidak, siap dengan baca doa panjang-panjang. Ada setengah pula, waktu berbuka 7.25, pukul 7 dah pegang kurma. Nampak sangat lapar juga kan, setiap menu juga. Mula tengok kurma. Dia nunggu Tok Bilal sebut A ya, asyik A ya ngak. Buatnya Tok Bilal tu tersilap A. Cuba azan tu dulu. Sebab tu sabar-sabar lah. Allah Ta'ala nak tengok kita tamak ke tak tamak. Sebab tu bila kita puasa, dia buka puasa di masjid surau. Kalau agak-agak sila kita besar, duduk sila tu besar, duduk macam tahiyat awal. Bagi ruang orang boleh masuk. Ini tidak. Udah lah duduk sila. Bapak. Bunyi suara dalam. Bapak. Udah tahu nak buka puasa dah tak lambat. Pincing dia betul yang bunyi tu kan. Keluar suara daripada perut lagi. Sepatutnya kamu duduklah tahiyat awal. Macam tahiyat awal, belahlah buah kurma tu. Kamu sebelah, aku sebelah. Kan bagus. Ini yang kita kena buat. Yang kedua, kalau dah hidang, makanlah terus. Sebab ada pengurusi masjid umum. Tuan-tuan, kita mengambil sunnah Nabi, iaitu makan buah kurma dan air saja dulu ya. Jadi kita minta bersama pada jemaah supaya dapat makan buah kurma dan minum air saja. Selepas maghrib, baru kita makan nasi. Jadi sama tuan-tuan duk ucapkan terima kasih. Ting-ting-ting. Tuan-tuan dah makan. Tuan-tuan nampak tak hidang? Nampak tak hidang? Ayam masak empah. Kenapa ketiga ketul? Kenapa empat ketul? Bila tuan-tuan datang semayang, khusyuk tak? Ingat ke ayam ke ingat ke semayang? Ayam. Ingat ke ayam? Duduk saf tamu tuan-tuan tak khusyuk. Macam mana aku duduk depan sekali pun? Yang duduk di belakang pun tak usyok. Nasib baik aku belakang. Apa-apa aku lari dulu. Ni, hamba Allah depan sekali ni. Kepala semayang ni. Dia pun tak usyok. Takkan dia orang tak simpan untuk aku. Itu yang dia selama roh. Subhanallah. Dia tahu dah dalam kepala otak ada orang simpan. Bila nak usyok semayang? Yang diajar kepada kita ialah usyok. Sebab tu Nabi kata kalau makanan dah hidang, makan dulu. Lepas tu baru semayang. Kalau tuan-tuan nak semayang dulu, simpan makanan dalam periuk. Lepas semayang, baru hidang. Ustaz, kalau semayang-semayang simpan dalam periuk Ustaz, kalau orang curi periuk je dulu Ustaz. Itu rezeki tak ada. Hari ni berlaku dekat satu masjid di Ipoh. Mereka tak nak makan, mereka simpan dalam periuk. Nanti lepas semayang maghrib, mereka nak hidang. Habis semayang maghrib, dua periuk hilang. Nangis majlis-majlis. Udahlah aku tak masuk di rumah. Lauk tak ada, menangis paling murah. Sedih tuan-tuan. Sekarang jangan kira, lauk pun orang curi tuan-tuan. Jadi kita berhati-hati. Jangan sampai kita tersilap. Semayang itu, kita dah ketinggalan khusyuknya disebabkan teringat kepada lauk. Cukuplah tuan-tuan ya. Kedua dah. Kita semayang zuhur. Selepas tu kita ada solat ajar untuk dijauhi H1N1. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.